lagi padamu kasih, ingin rasanya rindu di hati. Lama sudah ku menanti, menanti padamu kasih, ingin rasanya. Bersedih, ku rindu bagai.